dimaklumi kalau sebuah patunisan Islam yang berangkat tahun 475 Hijrah atau 1082 Masehi ditemukan di Lerang, Pantai Utara Jawa Timur. Jadi janganlah aku heran kalau penemuan peninggalan purbakala ini menyebabkan terpupuknya anggapan bahwa jauh sebelum penguburan itu terjadi, agama Islam telah berkembang di Pulau Jawa. Setidaknya begitu halnya di Pulau Jawa. Tetapi, apakah penemuan ini atau bahkan berita tentang kemungkinan orang Islam telah berkunjung ke wilayah Nusantara ini bisa disebut sebagai bukti historis dari mulanya proses penyebaran Islam? Mungkin secara faktual hal ini benar juga, tetapi secara akademis kemungkinannya masih belum bisa diterima. Apakah artinya secara historis jika pelaut atau pedagang mampir di pantai untuk beristirahat sambil mengambil air untuk menjual kain? Apakah kemungkinan ini bisa saja dipakai sebagai fakta dari masa awal dari terjadinya proses perubahan keyakinan religius? Karena itu bisalah dipahami juga kalau masa awal dari penyebaran Islam